Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lahuma anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an man anhu masih Anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما dan di dalam keduanya Bukhari dan Muslim juga dari beliau dari Anas beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman atau manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai saudaranya, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini menunjukkan bahwa cinta karena Allah bukannya mengurangi, tetapi justru menyempurnakan iman. Bahkan akan merasakan lezatnya iman kalau dia yuhibbullah, wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. An yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apa kemarin persamaannya lillah? Ay fillah. Ay apa lagi? Liajli. Liajli. Liajlillah. Untuk Allah, di jalan Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan daripadanya, seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini barakallahu fikum juga dalilun qati', qati', dalilun qat'i, dalil yang sangat tegas dalam masalah cinta. Dalam masalah cinta, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintainya lebih dari selainnya, Kedua, siapa yang mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah, berarti justru menyempurnakan cintanya kepada Allah. Dan termasuk konsekuensi cinta pada Allah, harus benci pada kekafiran yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Quran? Allah subhanahu wa ta'ala la yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak rida pada hamba-hambanya kekafiran. Berarti Allah benci kepada kekafiran. Karena kita cinta pada Allah, maka kita membenci apa yang dibenci Allah. Karena kita mencintai Allah, maka kita membenci apa yang dibenci Allah. Sedangkan yang dibenci Allah adalah diantaranya kekafiran. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak rida kekafiran pada hamba-hambanya. Berarti tiga-tiganya berkait dengan masalah mahabbah. Ketiga-tiganya berkait dengan mahabbah, dengan kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cinta pada Allah, maka dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari lainnya. Lebih dari yang lain. Karena cinta pada Allah, maka dia harus mencintai orang lain. Al-mar harus karena Allah, di jalan Allah, li ajlillah. Karena mahabbatullah, karena cinta pada Allah, maka dia harus yakrah. Harus yakrah, harus benci kepada al-kufur. Baik. Ini barakallahu fikum makna cinta secara hakiki. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan la yajidu ahadun halawatal imani hatta, tidak seorang pun mendapati manisnya iman kecuali dengan tiga tadi. Ila akhirih. Tapi syarahnya qauluhu lahuma, ucapannya lahuma ay lil Bukhari wali Muslim. Anhu ay an anasin. Qaulu salasun ay salasu khisal. Tiga perkara. Man kunna fihi ay wujidat fihi tammah. Siapa yang tiga perkara ini ada padanya secara sempurna. Wujidat fihi tammah. Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapati dengan tiga itu manisnya iman. Hiyallati yu'abbar anha bidzauq. Kalimat mendapati manisnya itulah yang diungkapkan dengan kalimat zauq. Merasakan. Yaduqu ta'amal iman. Bisa merasakan rasanya iman. Lima yasul bihi min laddatil qalbi. Karena dengan keimanan akan didapatkan kelezatan hati. Wa na'imihi wa sururihi wa ghidaihi. Mendapatkan lezatnya hati, kenikmatan hati, kebahagiaan hati, dan gizinya hati. Gizi, naam gizi. Bahasa Indonesia gizi itu diambil dari bahasa Arab, gidza. Seperti hadis musafir yang asy'atha aghbara, yang kusut dan berdebu. Rafa'a yadayhi ila sama, yang mengangkat ke langit, tangan kedua tangannya ke langit, yang mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian berdoa ya Rabbi, tapi enggak dikabulkan. Mengapa? Malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya fil haram. Ay ghudhiya ghidaan. Ya, ini dibesarkan dengan gizi dari yang haram. Makanannya artinya haram. Itu mana ghudhiya bil haram. Malbasuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Pakaiannya haram. Minumannya haram. Dan makanannya juga haram. Tetapi diungkapkan dengan ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan dengan makanan yang haram. Dibesarkan dengan gizi yang haram. Itu makna ghidha. Kembali kepada pembahasan. Di dalam hadis ini disebutkan akan mendapatkan manisnya iman. Apa maknanya? Rasa nikmat dalam hati, rasa lezat dalam hati, kebahagiaan dalam hati, dan mendapatkan gizi yang baik di hati. Sehingga hatinya semakin sehat. Wa huwa syai'un mahsusun yajiduhu ahlul imani fi qulubihim. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya mahsus, yang didapati oleh seorang beriman di dalam hatinya. Apa makna mahsus? Terasa. Dari kata his. His itu terasa. Kalau enggak terasa bilangnya bila his. Ana akaltu bila his. Aku makan. Enggak ada rasa. Itu namanya bila his. Dari kata hisi. Apa lawannya hisi? Lawannya hisi? Maknawi. Maksudnya beliau akan berkata, penulis akan berkata, bahwa kelezatan itu benar-benar dirasakan dalam hati secara hisan, bukan ma'nawiyan. Benar-benar dirasa nikmat, benar-benar dirasa tentram, benar-benar dirasa bahagia di dalam hati. Berarti hisan. Hisiyan barakallahu fikum. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti dalam Tawsyih. Ini kitabnya. Wajada halawatal iman, makna mendapati manisnya iman di sini fihi isti'aratun takhyiliyah. Di sini ada isti'arah takhyiliyah. Ungkapan takhyiliyah dari kata khayal. Syabbaha ragbatal mu'min fil iman bisyai'in huluin. Menyamakan keinginan seorang beriman terhadap iman disamakan, diserupakan dengan syai'un hulu, dengan sesuatu yang manis. Wa asbatalahu lazima dhalika syai, dan ditetapkan baginya konsekuensinya. Wa adhafahu ilaih, dan kemudian disandarkan kepadanya. Terima atau enggak terima ucapan Suyuti? Ulama Ustaz, masa ditolak? Nanti dikatakan tidak bersama ulama. Terima atau enggak terima? Ikhwan Ibn A'azakullah, Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan tidak ada dalam Quran dan Sunnah ta'bir khayaliyah atau isti'aratun takhyiliyatun majaziyah. Tidak ada. Jadi makna ucapan tadi dikhayalkan, digambarkan secara majaz, bukan makna hakiki. Bahwa seakan-akan iman itu seperti gula. Iman itu seperti sesuatu yang manis. Seperti gula. Yang kalau engkau rasakan dengan lidahmu, manis. Iman diungkapkan demikian secara khayal. Bukan hakiki. Diungkapkan seperti gula yang bisa dirasakan manisnya. Fahadha barakallahu fikum majaz. Ibnul Qayyim membawa atau membantah adanya majaz dalam hadis dan dalam ayat. itu sampai 50 alasan lebih. 50 alasan. Mengapa tidak ada dalam Quran dan Sunnah majaz atau khayalan, tidak ada. Semuanya hakiki. Baik. Di antaranya, barakallahu fikum, kalau di dalam Quran dianggap ada majazi, ada makna yang bukan makna sebenarnya, hanya ungkapan khayaliyah, akan setiap orang mengatakan makna hadis ayat ini bukan begitu, itu dohirnya, tapi ada makna majazi. Ayat ini, hadis ini ada makna kias di dalamnya. Enggak ada kias-kiasan dalam Quran dan Sunnah. Semuanya hakiki. Jadi benar-benar dirasakan oleh iya, dirasakan oleh hati manusia, mahsusun, terasa secara hissan. Manisnya terasa di dalam hati. Karena yang dibicarakan iman. Maka yang merasakan manisnya bukan lidah. Yang merasakan manisnya adalah hati. Lezat, manis, nikmat, membahagiakan, menyenangkan, menenteramkan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kadang-kadang para ulama, beliau ahlu sunnah, tapi tergelincir pada satu masalah, itu manusiawi. Artinya dimaklumi sebagai manusia, kadang-kadang tergelincir. Tetapi barakallahu fikum, wa asbata lahu lazima dhalika syai, tetapi ditetapkan, kata Suyuti, konsekuensinya, karena kenikmatan itu di dalam hati, maka dirasakan oleh hati, memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Senang, bahagia, tenteram hatinya, dan seterusnya. Perhatikan ucapan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mana halawatul iman, mana manisnya iman adalah istildadut ta'ati wa tahammulul masyaqi wa itharu dhalika ala aghradid dunya. Makna manisnya iman adalah merasa lezat dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Merasa lezat dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kalau ada taat, salat, puasa, zikir, ibadah haji, umrah, apalagi? Semua ketaatan-ketaatan. Ada dua jenis manusia mengerjakannya. Ada yang mengerjakannya sebagai sesuatu yang saqil, yang berat. Aduh, capek, salat lagi. Ada yang mengerjakannya dengan senang, qurratul ain. Yang pertama ini, yang mengerjakannya dengan berat, dia masih muslim, masih mukmin, punya iman, tetapi belum bisa merasakan lezatnya iman. Sehingga salat terasa berat, puasa terasa berat, ibadah terasa berat, zikir merasa berat. Imannya lemah. Belum bisa merasakan manisnya iman. Tetapi orang seperti Rasulullah SAW dan juga berikutnya para sahabatnya adalah orang yang bisa merasakan manisnya iman. Ya, ini kata An-Nawawi, bisa merasakan nikmatnya mengerjakan kewajiban-kewajiban. Sehingga ketika azan atau waktu azan datang, Rasulullah SAW mengatakan pada Bilal, arihna ya Bilal. Apa arehna ya Bilal? Bikin rohah kami ya Bilal. Nyuruh apa itu? Nyuruh adhan. Yallah Bilal. Arehna. Min hadhihi dunya. Istirahatkan kami dari dunia ini. Maksudnya, istirahatkan dari urusan dunia untuk urusan salat. Adhin. Sesungguhnya itu perintah untuk adhan. Siapa mau adhin di sini? Saya panggil. Ah, mau adhin. Yallah. Arehna, arehna, istirahatkan kami. Karena senang dengan adzan itu roha. Masya Allah, datang waktu sholat, alhamdulillah, senang. bukan berkata sholat lagi. Perasaan tadi baru azan, azan lagi. Berarti orang ini merasa apa? Berat, iya kan? Belum merasakan manisnya iman. Dan ketika sholatnya, Nabi SAW merasakan nikmat, sehingga beliau pernah berkata, hubbiba ilayya min dunya kumusna. Dijadikan aku suka terhadap dunia kalian dua perkara. At-tayyib wan nisa. At-tayyib wan nisa. Minyak wangi dan para wanita. Istri-istrinya maksudnya. Yang aku suka dari dunia kalian dijadikan oleh Allah suka dua ini. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, tetapi dijadikan ketentraman hatiku pada salat. Tetapi dijadikan qurrata aini, ketentraman hatiku fis shalah, qurrata ain. Jadi salat itu ketentraman, kenikmatan buat beliau. Sehingga bukan waktu salat pun salat. Siapa ya? Masa Ustaz, bukan waktu salat-salat? Iya, salat tahajud, qiyamul lail, salat duha. Bukan waktu salat wajib. Beliau salat. Kenapa? Karena suka. Merasakan manisnya iman. Merasakan lezatnya iman. Waju'ilat qurrata aini bis-salah. Sehingga tahammulul masyaq, memikul beban dengan gembira. Wa itharu dhalika ala aghradi dunya, bahkan lebih memilih ketaatan pada Allah daripada tujuan-tujuan dunia. Wa mahabbatul 'abdi lillahi bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi, dan mencintai dan cintanya seorang hamba kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatannya dan meninggalkan apa-apa yang menyelisihinya. Wa kadzalika ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, demikian pula Rasulullah SAW, beliau sangat cintanya kepada Allah sehingga senang untuk sujud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya ibn Mu'ad, haqiqatul hubbi fillah, hakikat cinta kepada Allah, an la yazida bil birri wa la yanqusu bil jafai. Kata Ibn Mu'ad rahimahullah, hakikat cinta kepada Allah tidak bertambah dengan kebaikan dan tidak berkurang dengan jafa. Tidak bertambah dengan kebaikan yang Allah berikan dan tidak berkurang dengan musibah yang Allah takdirkan. Berarti itu hakikat cinta pada Allah. Kalau cinta kepada Allah berpengaruh dengan al-birri wal jafa, itu beda lagi. Itu bukan cinta yang hakiki. Kalau dikasih, senang. Kalau gak dikasih, marah. Wah, Allah gak sayang sama aku. Kalau diberi, harapan-harapannya senang. Masya Allah, arhamur rahimin. Allah baik sekali pada saya. Nanti ketika Allah takdirkan musibah, kehilangan apa yang disukainya, mulai gak suka, berkurang imannya. Kenapa Allah begini sama aku? Ini bukan cinta yang hakiki. Baik. Apa kata Allah tentang ini? Al-Fa'idah. Nah, fa'amal insanu, adapun manusia, kalau Allah berikan kebaikan padanya, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kenikmatan. Qala rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa idza talahu wa qadara alaihi rizqahu, apa katanya? Rabbi ahanan. Ini teguran keras dari Allah Ta'ala. Jangan cinta dan bencinya karena pemberian. Jangan cinta dan bencinya karena masalah. Kalau akramahu wa na'amahu, qala rabbi akraman, Kalau ittalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu. Kalau justru Allah uji dengan dikurangi rizkinya. Apa dia katakan? Rabbi ahanan. Rabbku menghinakan aku. Rabbku merendahkan aku. Kalla. Malla tukrimuna al-yatim. Tidak sekali-kali. Bahkan kalian tidak memberikan kebaikan pada anak yatim. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini bukan cinta. Yang namanya cinta tetap seperti itu, diberi ataupun tidak diberi. Tetap cinta kepada Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan, mendapatkan rezeki atau mendapatkan musibah, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi kebaikan-kebaikan berkata, Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Kalau diberi ujian-ujian berat, musibah-musibah, dia juga mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Qawluhu an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selain keduanya. Ya'ni bisawiyyi ma yuhibbul insan bitab'ihi. Ya'ni lebih cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Kama habbatil walad. Lebih dari kecintaan pada anaknya. Wal azwaj. Lebih dari cintanya kepada istrinya. Wanahwiha. Dan lain-lainnya. Fatakunu ahabbahuna ala babiha. Maka makna ahabba ini sesuai dengan babnya. Sesuai dengan babnya. Lebih cinta ini daripada itu. Wa qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, wal muradu bil mahabba huna hubbul ikhtiyar. Yang dimaksud dengan cinta di sini, kata beliau, kata Khattabi, adalah hubbul ikhtiyar. Kecintaan dengan pilihan. Bukan hubbat tab'i. Bukan cinta yang sifatnya tabiat. Hakadha qal. Kadha qal. Orang cinta. Atau suka. Ada yang sifatnya tabiat. Yang biasanya disebut hubbi. Hah? Disebut apa? Hobi. Kemudian bergeser dalam bahasa Indonesia, hobi. Hobi saya ini, hobi saya itu. Itu tabiat. Artinya memang manusia memiliki kesukaan masing-masing. Masing-masing memiliki kesukaan. Saya sukanya ini, ya itu sukanya itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi benar-benar ikhtiari. Ikhtiar itu saya harus menyukai ini. Enggak boleh menyukai itu. Itu ikhtiari namanya. Harus mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mencintai yang dibenci oleh Allah. Enggak boleh mencintai yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Baik. Kalau urusan tabiat manusia, ya silakan. Selera manusia berbeda-beda. Tapi ini bukan urusan selera. Jadi kita terjemahkan saja. Yang namanya hubbut tab'i adalah selera. Ini bukan urusan suka selera, tetapi urusan wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk mencintai Allah dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi cinta tersebut. Wa ammal mahabbatu syirkiyah, adapun kecintaan yang mengandung kesyirikan, allati qad taqaddama bayanuha, yang sudah lewat penjelasannya. Apa itu? Cinta ibadah. Cinta yang mengandung ibadah. Faqaliluha wa kathiruha yunafi mahabbat Allah. Sedikit atau banyak bertentangan dengan cinta kepada Allah. Kalau selera tadi boleh-boleh saja. kamu senang main bola, kamu senang bercocok tanam, kamu senang melihara ikan, kamu senang, urusan hobimu. Silakan selama itu masih halal. Selama itu masih halal. Tetapi, cinta yang akan mengganggu, mengurangi cinta kepada Allah adalah cinta syirkiyah. Cinta yang mengandung ibadah. Wa fi ba'dil ahadithi ahibbullaha bi kulli qulubikum. Contoh disebutkan dalam beberapa hadis, ahibbullaha bi kulli qulubikum, cintailah Allah dengan seluruh hati kalian. Diperintahkan dengan fi'il amr, ahibbullah bi kulli qulubikum, bi kulli qulubikum, cintailah Allah dengan segenap hati kalian, dengan seluruh hati kalian. Maka barakallahu fikum, cinta yang seperti ini cinta ikhtiari, disuruh, diperintahkan, dan kita harus kerjakan. Cinta ikhtiari, terus sampai benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati, sepenuh hati. Wa min alamati mahabbatillahi wa rasulih, di antara tanda-tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya, an yuhibba ma yuhibbuhu Allahu wa yakrah ma yakrahuhu Allah. Di antara bukti cinta pada Allah, satu, mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Ini bukti cinta pada Allah yang pertama. Yang kedua, yu'athir mardatihi ala ma siwa, lebih mementingkan keridhaan Allah daripada keridhaan yang lainnya. Kita mencari keridhaan orang tua, kita mencari keridhaan istri, mencari enggak? Nanti kalau kalian sudah nikah kalian tahu. Ingin kan kita menyenangkan istri supaya ridho? Kau pengen apa sayang? Pengen permen, dibelikan permen. Pengen coklat, dibelikan coklat. Pengen yang haram? Lah. Loh kenapa? Katanya kau cinta padaku. Iya. Aku cinta padamu. Tapi aku lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Ingin meridhokan ini, ingin meridhokan Allah. Mana yang lebih penting kan? Meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama masih halal, silahkan. Kamu mencari ridho orang tua. Ibu bawa apa? Bapak bawa apa? Saya belikan. Nanti saya pulang dari pondok, saya belikan. Masya Allah. Pokoknya bagaimana supaya bapak ibu ridho. Kalau ternyata mudah-mudahan tidak terjadi, ibu bapaknya menyatakan, aku ingin kamu begini nak, menjadi penyanyi. Saya itu senang kalau kamu itu menjadi bintang film. Kamu itu ganteng, putih. Misal, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada orang yang begitu. Bagaimana kamu? Padahal kamu ingin meridhoakan orang tua kan? Tidak. Pak, tidak mah. Enggak bu, kalau itu aku enggak bisa. Karena Allah melarang aku. Karena Allah melarang aku. Aku ingin menjadi talibul ilmi. Syar'i. Aku ingin menjadi seorang yang berguna bagi kaum muslimin. Menyampaikan ilmu. Dan seterusnya. Walaupun dengan bahasa yang hati-hati supaya orang tua tetap ridho. Tetapi enggak dituruti perkara tadi. Sahabat yang mulia, duta pertama ke Madinah, siapa? Hah? Duta pertama ke Madinah, yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah, punya ibu, sudah tua, ibunya tidak mau makan, tidak mau minum. Ada riwayat yang mirip pada saat Nabi Waqqas, tapi ini kisahnya beliau. Harus engkau keluar dari agama baru itu. Agama Islam maksudnya. Digendong ke kamar mandi, makan disuapi, dan seterusnya. Sampai-sampai ketika ibunya tidak mau makan, disuapin tidak mau. Memang orang tua kalau sudah tua kadang-kadang kembali seperti anak-anak. Ayo makan, Ma. Menggelengkan kepala, enggak sampai kamu keluar dari agamamu. Terus dibujuk-bujuk-bujuk, enggak mau makan. Sehari enggak mau makan, dua hari. Waduh. Ini kalau sampai terus enggak mau makan, ibu saya bisa mati. Bu, dengarkan. Secara makna saja. Kalau engkau tetap enggak mau makan sampai mati, kemudian dihidupkan lagi, mogok makan lagi sampai mati, dan kemudian dihidupkan lagi, mogok makan lagi sampai mati, dan kemudian dihidupkan lagi, kemudian mogok makan lagi sampai mati, aku tidak pernah akan meninggalkan agamaku. Putus asa ibunya. Wah, kalau begitu percuma. Saya mogok makan. Makan? Ah, mau dia. Makan. Mengapa? Putus asa. Melihat kerasnya anaknya untuk masalah agama, enggak main-main. Ibu sampai mati pun aku enggak peduli. Bahkan kalau diberi kehidupan lagi, mau gue makan lagi, sampai mati lagi, tetap aku enggak akan meninggalkan agama. Sampai berkali-kali pun, aku tetap enggak akan meninggalkan agama. Setelah ibunya mau makan lagi, jadi suapin lagi, digendong lagi kamar mandi, diurusi lagi, padahal kafir. Padahal masih kafir. Barakallahu fikum. Sikap-sikap yang seperti ini bahkan menyebabkan beberapa orang tua yang kafir jadi masuk Islam. Kagum dengan istiqomahnya dan kagum dengan semangatnya menyayangi, membikin ridho orang tua selama itu masih halal. Baik. Tanda-tanda cinta kepada Allah yang pertama, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kedua, mementingkan untuk mencari ridho Allah daripada mencari ridho yang lainnya. Yang ketiga, wa yas'a fima yurdihi mastata, berupaya untuk mengerjakan apa yang diridhoinya sebisa-bisanya. Wa yub'id amma harramahu wa yakrahuhu ashadd al-karaha, dan menjauh dari apa yang diharamkannya dan membenci apa yang diharamkannya sebenci-bencinya. Wa yatabi' rasulahu, dan mengikuti sunnah rasulnya. Wa yatamassal amrahu wa yatruk nahyahu, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini semua alamat mahabbatillah, tanda-tanda kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tanda-tanda yang terakhir ini adalah mengikuti rasulnya? Karena man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat menentang rasul berarti dia bermaksiat pada Allah. Nah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.